بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا Alhamdulillah pada malam ini kita masih diberi kesempatan kita manfaatkan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-37, bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma akhallallah aw tahlili ma harramallah wa qad ittakhadhum arbabam min dunillah, bab yang menjelaskan barang siapa yang menaati ulama ahlul ilmu dan umara para penguasa dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh dia telah menjadikan mereka sebagai sesembahan selain Allah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah menyebutkan tentang menaati ulama atau ahlul ibadah atau umara di dalam maksiat kepada Allah, yaitu mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini terbagi beberapa macam. Pertama adalah sampai tingkatan syirik atau kufur ketika menaati ulama di dalam maksiat Allah sampai syirik, yaitu apabila dia telah mengetahui bahwasanya ulama itu menyelisih syariat Allah, lalu dia lebih menyukai pendapatnya ulama, mengikuti ulama, dan dia tahu itu menyelisih syariat Allah, dia tahu itu maksiat, bahkan membenci syariat Allah, ini syirik, ini kufur, Yang kedua adalah keadaannya adalah fasik, dosa besar. Apabila dia tahu pendapatnya ulama menyisi syariat Allah, lalu dia mengikuti pendapat ulama, walaupun dia masih mengakui syariat Allah lebih baik, hukum Allah lebih baik, tapi dia mengikuti ulama karena hawa nafsu, mungkin karena pekerjaan atau yang lainnya, maka ini fasik atau dosa besar. Ada yang mengatakan syirik, tapi syirik ashor, syirik kecil. Keadaan yang ketiga yaitu dia berdosa, dia menaati atau mengikuti ulama dalam maksiat kepada Allah, tapi dia enggak tahu itu maksiat kepada Allah, disebabkan karena tidak punya ilmu, tidak mengetahui syariat Allah, tidak mengetahui yang halal yang haram, tidak tahunya karena dia mengabaikan, tidak mau belajar agama, tidak mau belajar halal haram, maka dia tetap berdosa. Dosanya karena dia mengabaikan dari ilmu, sehingga mengikuti ulama dalam maksiat kepada Allah. Yang terakhir keadaannya orang yang diberi udzur, yaitu mengikuti ulama dalam maksiat kepada Allah karena enggak tahu kalau itu maksiat, dan dia enggak bisa mendapatkan ilmu, enggak bisa tanya kepada orang yang berilmu, tidak ada majelis ilmu di daerahnya, ya hanya husnudzon, baik sangka kepada ulama, ulama masa salah. Maka yang semacam ini dijelaskan oleh bagian al-ilmu adalah ini diberi udzur. Lalu insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Syekh rahimahullah tentang keadaan yang pertama, yaitu yang sampai tingkatan syirik, menjadikan ulama atau umara atau orang soleh sebagai sesembahan selain Allah. Ini yang akan kita baca. Qala Syekh Abdurrahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa ta'ala, wa hadha waqa'a fi katsirin minan nas ma'aman qalladuhum li'adami i'tibarihim ad-dalila idha khalafal muqallad wa huwa min hadzal sirr. Dan ini sungguh telah terjadi pada kebanyakan manusia dengan orang yang mereka taklidi, terjatuh pada ini berkaitan dengan taklid, akhirnya sampai tingkatan mengkultuskan atau menjadikan sesembahan beribadah pada ulama karena taklid, karena mereka sudah tidak lagi memperhatikan dalil apabila dalil ini milisi orang yang diikuti, enggak peduli lagi dengan dalil, pokoknya saya ikut ulama, pokoknya enggak perlu lagi melihat dalil. Dan ini termasuk kesyirikan, dan itu termasuk kesyirikan. Ini keadaannya orang yang taklid, ketikutan. Wa minhum may yahlu fi dhalik, dan di antara mereka bahkan sampai ada yang hulu ekstrim dalam masalah taklid ini. Wa taqada annal ahda bidalil wal halat hadhihi yukrah ay haram, sampai meyakini bahwasanya mengambil dalil dalam keadaan semacam ini itu milisi ulama. Jadi mengikuti ulama enggak perlu pakai dalil. Nah, sekarang kalau ngambil dalil tapi menyelisih ulama dibenci dan diharamkan. Itu kalau ada orang berusaha ingin cari dalil malah dibenci, dilarang. Enggak usah cari dalil, sudah ulama sudah bicara. Itu. Sampai seperti tingkatannya. Nah ini. Ini terjadi sebagai mereka-mereka yang sudah taklid. Ada ulama bicara, oh ini menurut ulama halal. Lalu ada orang cari dalil, dimarahi. Kamu itu cari-cari dalil. Ini sudah ulama yang membolehkan. Begitu. Wa'adumat al-fitnah. Akhirnya besarlah fitnah. Jadi cari dalil dimarahi malah. Sedangkan agama memerintah untuk berdalil. Diharamkan, dibenci. Wa'yakul. Mereka mengatakan. Hum a'lam minna bil adillah. Mereka itu, para ulama itu lebih tahu dalil daripada kita. Jadi terhadap orang yang ingin cari dalil malah dibenci, dilarang. Lalu mengatakan, mereka itu, para ulama itu lebih tahu dalil daripada kamu. Ya, sekelas kita begitu kan langsung diem ya. Ya enggak, diem sudah sekelas kita begitu kan ya sudah. Ya memang mereka lebih tahu dalil. Maka kita tanya dalil pada mereka. Jawabnya begitu. Nah, betul, ulama lebih tahu dalil. Ketika berpendapat seperti itu, kita tanya dalilnya mana? Karena mereka lebih tahu dalil. Ya ternyata enggak menyebutkan dalil. Enggak ikuti. Harus pintar juga jawabnya. Ya enggak? Ya karena mereka lebih tahu dalil, maka kita tanya kepada mereka dalil. Tapi ternyata yang lebih tahu dalil enggak nyebutkan dalil, ya enggak diikuti. Ya enggak? Fitnah. Wala ya'khudhu bidalil illa al-mustahid. Tambah lagi. Tidak ada yang bisa mengambil dalil kecuali mustahid. Orang yang beristihad. Kamu ini baru talib. Baru muta'alim. Gak bisa ngambil dalil. Iya, maka tanya kepada ulama yang mustahid. Tanya dalilnya. Nah kalau dalilnya, Bu Zaid aja gak nyebutkan dalil. Berarti gak ada dalilnya. Umpamanya. Minimal kan. Kadang-kadang diberi seperti itu. Orang awam begitu kan ya sudah. Ya sudahlah. Ikut saja sudah. Gampang. Ngapain susah-susah? Alhamdulillah. Ini penting. Warubama tafawwahu bidzammi may ya'malu bidalil. Bahkan kadang-kadang mereka mencela orang yang beramal dengan dalil. Ini banyak terjadi di masyarakat. Orang yang berwudu mamanya mengikuti sunnah dan dicela oleh mereka karena beda dengan tata cara kiainya. Dan kan ini ngamalkannya dengan dalil dicela, maka baru yang sholat sesuai dengan dalil dicela malah. Nah. Maka di antara yang melatar belakangnya Syekh Al-Imam Al-Albani mengarang kitab Sifat Salat Nabi karena melihat keadaan umat yang di dalam salat sudah jauh dari sunnah. Beliau berusaha untuk menjelaskan sifat salat Nabi SAW sesuai dengan dalil. Kalau kita amalkan itu sesuai dengan dalil, sebagian orang menentang. Wah, ini lain sholatnya ini. Enggak seperti yang kita pelajari dari guru-guru kita. Allah musta'an. Ini sudah terjadi seperti itu. Wala raiba anna hadza min ghurbatil Islam. Dan tidak ragu lagi ini termasuk dari keasingan Islam. Ketika orang bicara dalil malah dibenci. Ketika orang cari dalil malah dilarang. Ini sudah keasingan Islam. Kama qala Syekhuna rahimahullah ta'ala fi masail. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh kita rahimahullah dalam masail, yaitu muallif. Muallif ini gurunya pengarang kitab Fathul Majid, kakeknya sekaligus gurunya. Faqad tahayyarat fataghayyarat al-ahwal, maka telah berubah keadaan. Wa alat ila hadil ghayah, sampai menjadi pada tingkatan puncaknya ini, fitnahnya ini maksudnya. Apa itu? Wasara indal aksar, dan jadilah pada menurut kebanyakan orang, mayoritas, ibadatul ruhban hiya afdalul a'mal, beribadah kepada orang-orang ahli ibadah ini amalan yang paling afdol. Contohnya apa? Hah? Beribadah kepada orang soleh, amalan yang paling afdol. Contohnya apa? Menyembah kuburan, minta berkah di kuburan. Nah ini, tabaruk pada kuburan, amalan paling afdol. Setahun sekali harus itu rutin, seperti haji setahun sekali. Allah musta'an. Bahkan orang yang tidak seperti itu dicela, enggak cinta kepada ulama, enggak cinta pada wali. Wayusammunaha wilayah, mereka adalah sebagai wali. Wa ibadatul ahbar minal ilmi wal fiqh, bahkan tingkatan yang lebih parah lagi, beribadah kepada ulama adalah ilmu dan fikih. Saya bacakan dulu keterangannya Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Bal ala, kata beliau, kala Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, bal ala bihim al amru ila ayyakulu innal murid ma'asyihi laisa lahu ayyatarida alaihi abada. Bahkan perkaranya sampai pada tingkatan mereka itu mengatakan, murid itu bahasa Arab, itu murid, kepada syekhnya itu enggak boleh nentang sama sekali. Innama huwa karisa fil hawa, murid itu ya keadaannya seperti bulu di udara, tinggal kemana udara itu meniup ya dia ikut saja. Wal jenazah biyadil ghasil, keadaannya murid itu seperti jenazah di tangannya orang yang memandikan. Belok sana mau, ke sana mau, pokoknya itu. Keadaannya seperti itu sudah. Ikut saja sudah. Wala ya'taridu alal wali, wala yungkiru alai abadan mahma siwa minal fawahis. Atau sawa minal fawahis. Maka tidak boleh menentang kepada wali. Tidak boleh mengingkarinya selama-lamanya walaupun berbuat fahis. Ini sampai semacam itu keadaannya. Ya pokoknya nurut sudah sama syekhnya. Boleh tanah jalil. Itu kepada orang soleh itu sudah berbahaya itu. Tambah lagi kata beliau, summatahoyyarat alhal. Kemudian keadaannya berubah. Ila anna ubida man laisa minas solihin. Sampai apa? Yang diibadah itu bukan lagi orang soleh. Orang yang sudah dikenal ahli maksiat pun tetap diikuti. Orang yang sudah dikenal dustanya tetap diikuti. Sudah sampai semacam itu. Wa'ubida bimakna sani min man huwa minal jahiliyah. Maka diibadai dengan makna yang kedua. Ini termasuk perkara jahiliyah. Sebelum kita lanjutkan, saya akan membacakan pertanyaan kepada Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah. Ada pertanyaan ini. Su'ila Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah, idza tabayyana li syakhsin ad-dalilu lakinnahu khalafahu ila qawli madhhabihi, hal yadkhulu hadha asy-syakhsu fi syirkit ta'ah? Ini pertanyaan. Apabila telah jelas dalil bagi seseorang, dia sudah tahu dalil, akan tetapi dia menyelisih dalil karena mengikuti pendapat madhabnya. Mengikuti pendapat madhabnya. Dia tahu dalil tapi dia tetap mengikuti madhabnya yang menyelisih dalil. Apakah orang ini masuk dalam syirik taat, syirik ketaatan? Fa'ajaba, beliau menjawab, naam, pada beliau, naam. Ingkana akhoda kaulal faqih huwa ya'lamu annahu mukhalifun lid-dalil. Pada beliau, iya. Jika yang mengambil pendapat seorang faqih, sedangkan dia tahu pendapatnya seorang faqih itu misi dalil. Bahaya ini, hati-hati. Walakin akhadahu li annahu yuwafiku hawa au syahwatahu au rahbatahu. Akan tapi dia mengambil pendapatnya faqih, orang faqih diambil misi dalil karena sesuai dengan hawa nafsunya, karena sesuai dengan syahwatnya atau sesuai dengan kesenangannya. Hadhihi kabirah, kata beliau, min kabairi dunub, ini termasuk dosa besar. Wa huwa syirkul ashor, ini syirik ashor. Kalau dia mengikuti karena hawa nafsu, dia ngakui dalil lebih baik, dalil benar, pendapatnya faqih salah, dia tahu, tapi tetap yang mengikuti pendapatnya faqih karena hawa nafsu, maka ini syirik ashor, dosa besar. Amma, kata beliau, idza kana ya'lamu annahu mukhalifud dalil wa wafaqa ala hadha wa akhadahu wa huwa ya'lam annahu khilafud dalil wastabaha mukhalafatad dalil fa hadha syirkun akbar. Yang kedua ini, apabila dia mengetahui bahwasannya pendapat faqih itu menyelisih dalil, lalu dia mencocoki pendapat seorang faqih dan dia mengambilnya, dan dia tahu kalau pendapatnya orang faqih itu menyelisih dalil, tapi dia membolehkan menyelisih dalil, boleh menyelisih dalil, membolehkan, maka ini syirik akbar. Karena sebagian manusia patokannya bukan dalil, pendapat tokohnya, pendapat orang yang dikagumi. Allahul musta'an. Ini penting dipahami. Jangan sampai terjatuh dalam kesyirikan. Lalu Syekh Saleh Al-Fauzan melanjutkan. Ketika menjelaskan, wa'ubida bima'na sani man huwa minal jahiliyah. Kata beliau, ma'anna ta'atal ulama fi ma'siyatillah syirkun. Bahwasanya menaati ulama di dalam masyarakat kepada Allah adalah syirik. lakinna ma'a hadha lam yabkau ala hadha, akan tapi tidak sebatas ini saja, yaitu menaati ulama saja. Bal saru yuti'unal juhal, bahkan sampai tingkatan menaati orang-orang bodoh. Alladzina laisa indahum ilmu, yang mereka tidak memiliki ilmu. Sedangkan menaati ulama saja, ulama yang ditaati dalam maksiat kepada Allah itu sudah syirik. Ini diperhatikan coba. Menaati ulama di dalam maksiat kepada Allah ini syirik. Seperti mengambil pendapat seorang faqih yang mengisi dalil, dia tahu bahwasanya pendapatnya mengisi dalil, tapi dia lebih senang dengan pendapat orang faqih dan menganggap bolehnya mengisi dalil, ini sudah syirik orang faqih. Bukan itu sampai tingkatan menaati orang-orang bodoh yang mereka tidak punya ilmu. Kalau umat hanya disuruh milih ikut fulan atau ikut fulan, bukan lagi ikut dalil, bukan. Kamu ini ikut siapa? Begitu sampai. Allah musta'an. Ini manhaj apa yang semacam itu? Wa idza sami'ul fatwa min ghairil alim akhaduha wa farihu biha. Apabila mereka mendengar fatwa dari seorang yang bukan alim, bukan berilmu, maka diambilnya dan gembira dengannya. Ini sudah parah keadaannya. Sedangkan terhadap ulama saja itu bisa syirik. Lebih-lebih orang jahil, bukan ulama. Sekarang bukan lagi dalil. Mana dalilnya? Enggak. Aina dalilnya? Tapi apa? Anta ma'aman. Anta ma'aman. Ma'a dalil. Gitu. Bersama dalil. Wahyatu khalifu sarihal kitab wa sunnah. Sedangkan fatwanya betul-betul terang-terangan mengisi kitab dan sunnah. Wa tuhalifu ijma' ahlil ilmi. Dia mengisi ijma'nya adalah ilmu. Apa kata dia? Wa yakulun hada mustahid al-asr. Mereka mengatakan ini mustahid zaman sekarang. Ini sudah mustahid zaman sekarang. Kamu enggak tahu ya? Gitu. Ya tahu, tapi mana dalilnya? Mana dalil? Kita yang kita cari dalil. Imamu ahlil asr. Ini tuh imamnya zaman sekarang. Kata tok, kata pengagumnya. Ini yang mengatakan para pengagum-pengagumnya. Mereka mengikuti fatwanya langsung. Ini mustahid hadal asr. Hada mustahid hadal asr. Hada imam hadal asr. Bainama huwa jahil murakab la ya'rifu syai'a. Sedangkan dia orang jahil yang murakab di atas sesuatu. Walau imtahanta, kata beliau, walau imtahantahu fi adna mas'alah min masail ilmi ma'afadaka bi syai'. Andai kata kamu tanya kepada dia, menguji kepada dia masalah yang paling sepele saja, dia enggak bisa memberi faedah kepadamu sedikit pun. Wa tahawwalat al-umur ilal aswa wal iyadu billah. Bahkan perkaranya bisa lebih jelek lagi dari itu, wal iyadu billah. Ini ya. Jadi agama mendidik kita untuk bicara dengan dalil, mengikuti dalil. Ya. Kita tetap menghormati ulama, ihtiram terhadap ulama. Tapi dalam masalah ittiba adalah ittiba ud-dalil. Ini harus dibedakan. Kita mengikuti dalil bukan berarti tidak ihtiram kepada ulama. Tetap kita menghormati ulama, menghormati orang soleh, ahli ibadah, kita hormati, enggak dicela. Orang ahli ibadah, soleh, kita hormati. Ulama, kita ihtiram, kita hormati. Tapi masalah mengikuti adalah dalil. Tidak mengikuti bukan berarti tidak ihtiram. Ada orang-orang yang seperti ini, yang murid itu kepada guru seperti mayit kepada yang memandikan itu sudah enggak mikir lagi. Pokoknya kalau sudah gurunya bicara ya sudah, saya ikut saja. Bahkan kadang sudah tahu yang dikatakan oleh gurunya itu salah, diikuti. Bahkan yang dikatakan oleh gurunya itu enggak benar, diikuti. Allah musta'an. Misi dalil, misi kenyataan, diikuti saja. Tahu itu dusta, diikuti yang dibenarkan. Allah musta'an. Ini yang semacam inilah sudah tingkatan bisa masuk dalam syirik, menjadikan yang diikuti itu sebagai arbab tandingan bagi Allah di dalam membuat syariat walayyadzubillah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.